Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca al-fatwa fi zinati binti Hawa karya Ummu Salamah al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Terakhir kita bahas tentang masalah aurat wanita di depan sesama wanita dan mahramnya. Kemudian kita jumpai pendapat yang dipilih oleh penulis, bahasanya aurat wanita di depan sesama wanita dan di depan mahramnya itu sama, yaitu ma fauqa surah ila tahta rukbah, sedikit di atas pusar sampai di bawah lutut. Ini adalah pendapat Qadhi Iyad Al-Maliki rahimallahu ta'ala. Kemudian demikian juga An-Nawawi ketika di Sarabli untuk Sahih Muslim mengatakan bahasanya wa amman nadharu rajuli, pandangan seorang laki-laki kepada wanita mahramnya dan pandangan wanita mahram kepada seorang laki-laki yang benar, yubah, dibolehkan, fima fauqa surah, sedikit di atas pusar sampai di bawah lutut. Kemudian ada kutipan perkataan Sabin Bas. Sudah kita baca ini? Sudah ya? Sampai mana terakhir kita baca? Sampai Qadhi Iyad? Wafisai Muslim, kemudian perkataan Nawawi. Perkataan Nawawi sudah belum? Kalau wafi saya Muslim. Nah, kalau musannifah hafizahullah ta'ala, wafi sahih Muslim dalam Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru rajulu, seorang laki-laki tidaklah boleh melihat aurat sesama laki-laki, tidak pula wanita memandang aurat sesama wanita. Tidak boleh pula yufti ar-rajulu ila ar-rajul. Ni yufdi, ifda, maknanya adalah sentuhan kulit dengan kulit. Ini sentuhan kulit dengan kulit. Sehingga terkadang maknanya jima. Ini sehingga terkadang ifda maknanya jima. Namun makna asal ifda, sentuhan kulit dengan kulit. Sama dengan mubasyarah, yang makna asalnya adalah sentuhan kulit dengan kulit. Dari kata-kata basyarah yang artinya kulit. Wala yafdu rajulu ila rajuli fi saubin wahid, dan tidak boleh terjadi sentuhan kulit dengan kulit antara seorang laki-laki dengan sesama laki-laki dan keduanya berada dalam fi saubin wahid, dalam satu kain, yaitu selimut yang sama. Dan yang dimaksud dengan sentuhan kulit di sini adalah dalam keadaan dua-duanya telanjang. Adapun jika dalam keadaan keduanya berpakaian, maka tidak termasuk dalam larangan. Wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati, demikian juga tidak boleh terjadi sentuhan kulit antara seorang wanita dengan wanita yang lain dalam keadaan keduanya telanjang, fi thawbil wahid, dalam dan mereka berada dalam selimut yang sama. Maka ini menunjukkan adanya aurat antara sesama laki-laki dengan laki-laki, ada bagian yang tidak boleh terlihat. Demikian juga ada aurat antara seorang wanita dengan sesama wanita. Dan An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika membicarakan tentang batasan aurat, wa amma nadhar rajuli, adapun pandangan seorang laki-laki kepada wanita mahramnya dan sebaliknya, maka yang benar dibolehkan apa yang mafokosurah, apa yang ada di atasnya pusar, demikian juga yang di bawahnya lutut. Maka aurat yang tidak boleh terlihat adalah sedikit di atas pusar sampai lutut. Dan beliau juga mengatakan wa amma dhabtul aurati fi haqqil ajanib, adapun batasan aurat untuk ajnabi bersama ajnabi, maka aurat laki-laki bersama dengan sesama laki-laki yang tidak boleh terlihat adalah antara pusar sampai lutut, demikian juga wanita dengan sesama wanita. Maka aurat seorang wanita dengan sesama wanita, kata An-Nawawi, adalah antara pusar sampai lututnya. Kemudian Sa' Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala mendapatkan pertanyaan, mahyal asya, bagian tubuh mana sajakah yang seorang wanita muslimah bisa menampakkannya di hadapan wanita kafir, semacam wanita yang beragama Buddha misalnya. Wahal sahih, dan apakah benar tidak boleh baginya kecuali hanya menampakkan wajahnya saja. Ini, maka di sini telah dibahas ini, aurat wanita dengan sesama dengan mahramnya, pendapat yang dipilih oleh penulis yang tidak boleh terlihat adalah antara pusar sampai lutut. Dan itu adalah pendapat Qadhi Iyad Al-Maliki. Kemudian dan itu juga pendapat An-Nawawi Asy-Syafi'i. Kemudian aurat wanita di hadapan sesama wanita, dikatakan oleh penulis di halaman 98, adalah antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Dan ini adalah juga perkataan An-Nawawi. Dan ini adalah di antaranya adalah pendapat An-Nawawi yang tadi terakhir kita baca. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafir. Maka di sini dikutip perkataan Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan as-sahih, yang benar bahwasanya wanita boleh menampakkan di hadapan sesama wanita baik mukmin ataupun kafir apa yang ada di atas pusar dan di bawah lutut. Adapun antara pusar dan lutut, maka itu aurat fi haqqil jami' untuk semuanya. Baik ketika dia di depan sesama muslimah ataupun di depan wanita kafir. La tarahu al-mar'atu minal mar'ati. Hendaknya seorang wanita tidak melihat aurat tersebut dari sesama wanita, baik dia muslimah ataupun bukan muslimah, baik kerabat ataupun bukan kerabat. Seperti aurat kalau aurat lirajul, sebagaimana aurat laki-laki bersama-sama laki-laki. Oleh karena itu, maka wanita boleh terlihat dari badan seorang wanita, dadanya, kepalanya, betisnya, dan semacam itu. Sebagaimana ketika dia berada di depan sesama wanita. Demikian juga laki-laki terlihat dari badan seorang laki-laki, dadanya, kepalanya, dan betisnya di hadapan sesama laki-laki. Adapun pendapat sebagian ulama bahasanya wanita kafir, maka tidak boleh wanita muslimah menampakkan kebadannya, menampakkan badannya, alias harus berhijab di hadapannya, sebagaimana ketika berhadapan di hadapan laki-laki ajnabi, maka ini pendapat yang lemah menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Alasannya karena wanita Yahudi ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga wanita musyrik, mereka menemui para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk satu keperluan dan tidak tercatat dan terekam bahwasanya mereka, para istri Nabi, mereka berhijab ketika mendapatkan tamu wanita kafir. Wakunna, dan mereka adalah wanita yang paling bertakwa dan paling mulia. Maka di sini disyaratkan ada perselisihan ulama. Ada dua pendapat ulama tentang aurat seorang muslimah di hadapan wanita kafir. Ada yang mengatakan sama dengan aurat dia di depan laki-laki ajnabi, maka dia harus berhijab, maka dia harus berjilbab dengan benar. Namun ini pendapat yang dinilai lemah. Yang benar adalah aurat seorang wanita di depan sesama wanita meskipun dia wanita kafir adalah antara pusar sampai lutut. Alasannya adalah terdapat dalam hadis, terekam dalam banyak hadis, wanita kafir menemui para istri Nabi dan tidak di sana dijumpai keterangan mereka berhijab, mereka berjilbab. Maka zahirnya mereka berpakaian sebagaimana pakaian mereka ketika di rumah. Ya, namun catatan penting berkenaan dengan hal ini ketika dikatakan oleh para ulama fikih bahasanya aurat wanita muslimah di depan mahramnya antar pusar sampai lutut di depan sesama muslimah demikian juga di depan wanita non muslim seperti itu bukan berarti kemudian seorang muslimah kemudian ketika kumpul dengan sama muslimah kemudian karena sumuk, karena panas kemudian langsung lepas semuanya, tidak demikian. Namun maknanya adalah seandainya tersingkap hal-hal yang perlu disingkap, misalnya mau menyusui anaknya dan itu di depan sama muslimah atau di depan mahramnya, maka dia tidak perlu canggung dan dia tidak perlu merasa berdosa. Akhirnya kemudian dia susahkan anaknya, tidak boleh nyusu. Kenapa? Karena di sini ada mahramnya atau di sini ada sesama wanita muslimah. Kemudian Syamuk bil rahimallahu taala mendapatkan pertanyaan tentang aurat wanita di hadapan sesama wanita dan di depan mahramnya. Jawaban beliau rahimallahu taala, aurat wanita di depan sama wanita diperselisihkan ulama. Pendapat yang nampak bagiku, artinya pendapat yang kuat menurutku, biasanya aurat perempuan di hadapan sesama perempuan sebagaimana aurat laki-laki di depan sesama laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Ini yang kuat menurutku. Ya, adapun ketika seorang aurat wanita di depan mahramnya, maka pendapat saya mukbil beda dengan pendapat istrinya, penulis buku ini. Kalau penulis buku ini sama antara pusar sampai lutut. Syamuk bil mengatakan fa innaha, maka wanita tersebut menampakkan bagi mahramnya mawadi wudu. Ya, anggota wudu yaitu tangan sampai lengan atas dan boleh meskipun sampai ketiak. Demikian juga kaki sampai mata kaki atau setengah betis. Demikian juga oleh karena itu boleh bagi seorang wanita menyusui anaknya di depan bapaknya dan wahakata demikian juga boleh seorang wanita menyusui anaknya di depan bapaknya dan saudara laki-lakinya idza aminat minal fitnah, jika aman dari fitnah. Wallahul musta'an. Kalau ya, maka pendapat beliau tidak kaku tentang masalah mawadi wudu itu. Pada asalnya aurat wanita di depan mahramnya adalah hanya anggota wudu saja. Namun agak longgar, tangan bisa sampai ketiak, ya bisa sampai setengah betis. Dan jika diperlukan, boleh menampakkan payudaranya ketika mau menyusui di depan bapaknya dan saudaranya. Ya, jadinya kembali kepada pendapat yang kalau kemudian dibuat kesimpulan berartinya sama dengan pendapat penulis buku ini. Yaitu di atas pusar dan di bawah lutut bukan aurat. Karena jika beliau konsekuen dengan mawadi wudu, tentu harusnya tidak boleh menyusui. Namun beliau tegaskan boleh. Berarti ya intinya kembali kepada pendapat di atas pusar dan di bawah lutut. Wa kadzalika, demikian juga inilah pendapat Imam Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan setelah menyebutkan aurat laki-laki bersama sama laki-laki adalah pusar sampai lutut, qal Ibnu Qudamah mengatakan, dan status hukum untuk wanita dengan sesama wanita adalah sebagaimana laki-laki dengan sesama laki-laki sama persis. tidak ada perbedaan di antara dua muslimah. Demikian juga antara muslimah dan wanita non-muslim. Sebagaimana tidak ada perbedaan antara dua laki-laki muslim, demikian juga antara seorang laki-laki muslim dan wanita non-muslim. Ya, maka kata Ibnu Qudamah, aurat muslimah di hadapan sama muslimah itu sebagaimana aurat laki-laki di hadapan sesama laki-laki. Ya, tidak boleh menampakkan antara pusar sampai lutut. Dan beliau juga katakan ini juga aurat muslimah di depan wanita zimmi, yaitu wanita non-muslim. Demikian juga beliau mengatakan dibolehkan bagi laki-laki untuk melihat mahramnya. Melihat ma yadhharu ghaliban, apa yang biasa nampak ketika di rumah. Itu leher, kepala, dua telapak tangan, dua telapak kaki dan semacam itu. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki melihat mahramnya yang tertutup biasanya ketika di rumah, yaitu dada, punggung dan semacam itu. Ya, kalau Ibnu Qudamah, wanita muslimah di depan muslimah, di depan non-muslim, adalah antar pusar sampai lutut. Ya, tapi kalau di depan mahram, maka mawadhi' wudu, anggota wudu, itu yang biasa terlihat saat di rumah. Ya, itu yang biasa terlihat, normal yang terlihat ketika di rumah. Kepala, kemudian leher, kemudian al-kaf, ya, telapak tangan dan telapak kaki. Qatam bercatatan Sayyid Muthamin rahimahullah ta'ala mengatakan, nahnu kami idha kulna, ketika kami katakan boleh menyingkap, ya juz antak boleh menyingkap ini dan itu, laisa ma'nahu, bukanlah maknanya bahasanya pakaian yang dikenakan adalah dalam batasan semacam itu. Akan tetapi linafrid, kita andaikan ada seorang wanita yang memakai kain sampai mata kaki, kemudian tersingkap betisnya karena satu kesibukan atau bukan karena kesibukan, maka dia tidaklah berdosa karenanya. Ilamnya kun indaha, ketika tidak ada di hadapannya kecuali mahramnya, atau lam yakun, atau tidak ada di depannya kecuali sesama perempuan. Adapun wanita ketika di depan semua wanita kemudian memakai pakaian yang pendek, maka kami melarang dan mengingatkan bahayanya. Ini, maka yang dimaksud dengan aurat sama wanita ketika dikatakan antara pusar sampai lutut, itu bukan berarti ketika berada di kumpulan sesama wanita muslimah kemudian lepas kerudung, lepas kaos dan seterusnya. Namun jika tersingkap, maka tidak perlu berdosa dan tidak perlu merasa berdosa. Kama ana qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita tidak boleh melihat aurat sama wanita, laisa ma'nahu, bukanlah maknanya. Bahasa wanita boleh memakai hanya pakaian yang menutupi antara pusar sampai lututnya saja. La ahadun yaqulu bihadza, tidak ada satu ulama yang mengatakan hal demikian. Akan tapi maknanya, seandainya tersingkap dari seorang wanita dadanya, ini tersingkap buah dadanya, demikian juga betisnya, padahal pakaiannya sebenarnya adalah wafian longgar, fa inna dzalika la yahrum nadharuhu, maka ini satu hal yang tidaklah haram melihatnya untuk wanita dengan sama wanita. Walina trip masalah, kita akan buat satu contoh. Ada wanita yang menyusui anaknya, maka tentu dia tersingkaplah buah dadanya karena menyusui anaknya. Maka tidaklah kita katakan pada wanita lain yang melihat hal ini, inna nadharukisnya, pandanganmu kepada buah dada sesama wanita ini adalah haram. Yang kita tidak katakan demikian. Lianna hadza laisa minal aurah, karena itu bukan aurat antara sesama wanita. Amma anta titakul, adapun ada seorang wanita yang mengatakan ketika di depan sesama wanita, aku tidaklah pakai kecuali sekedar celana pendek yang menutup antara pusar sampai lutut. Nah, maka tidak ada satupun ulama fikih yang berpendapat dengan demikian dan perbuatannya adalah la yajuzu, satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahasanya pakaian para wanita sahabiah adalah pakaian yang menutup dari telapak tangan sampai mata kaki. Ini pakaian mereka ketika di rumah. Adapun jika mereka keluar ke pasar, maka telah diketahui hadis Ummu Salamah, bahasanya wanita menjulurkan kainnya. Menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Bahkan menutupi seluruh telapak kaki. Lalu Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk lebih dipanjangkan lagi, yaitu satu hasta dari mata kaki. Min ajli, dengan tujuan supaya tidak tersingkap telapak kakinya. Idza masyat, ketika berjalan. Maka ada faedah tentang dari perkataan Ibnu Taimiyah tentang pakaian sahabiyah ketika di rumah. Pakaian mereka itu menutupi telapak tangan sampai mata kaki. Kemudian Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala mendapatkan pertanyaan, apa batasan berduaan dengan mahram sebagiannya dengan yang lain? Jawaban beliau rahimahullah ta'ala, diperbolehkan bagi seorang wanita menampakkan di depan mahramnya satu gambaran yang tidaklah boleh dia nampakkan di depan laki-laki ajnabi. Sebagaimana dalam ayat di surat An-Nur ayat 31. Hadihi al-qa'idah, inilah kaidah. Akan tetapi likuli kaidatin, untuk setiap kaidah terdapat pertanyaan. Li'anana nasma'u, karena kita dengar di zaman ini berbagai macam peristiwa yang menyebabkan kita harus mengernyitkan dahi. Yanda ala hal jabin. Ini, mengernyitkan dahi. Mengernyitkan dahi itu sama dengan mengelus dada. Ini masa terdapat peristiwa-peristiwa yang kita membuat kita harus mengelus dada. Ini, artinya tidak harus mengelus dada sungguhan gitu kan. Harus mengernyitkan dahi sungguhan, namun artinya yang kita sangat sedih dan menyayangkan hal tersebut terjadi. Fa idza urifa, maka jika diketahui ada seorang mahram yang inhiraf fil khuluq, punya akhlak yang menyimpang, maka pada saat tersebut hendaklah seorang wanita mengambil sikap hati-hati. Fa imma yahdur mahram akhar, boleh jadi dengan dia hadirkan mahram yang lain yang diketahui takwanya dan solehnya di bihudur saat hadirnya mahram ini. Wa imma ayuhala bainahu wa bain ikhtilaihi ma'al mahram, dan boleh jadi dia berupaya untuk menghalangi terjadinya ikhtilak khulwah antara dia dengan mahramnya yang rusak akhlaknya ini. Hadis surat ini tentu peristiwa atau gambaran semacam ini tabaan tentu saja satu hal yang langka. Lakinlah hakimah Tuhan, namun penjelasan ini tentu satu hal yang memiliki nilai. Ya, maka aurat sesama, ketika wanita muslimah di depan mahramnya itu longgar. Beda dengan ketika di hadapan wanita laki-laki ajnabi. Namun ini hukum. Hukum asalnya. Artinya bisa ada sikap hati-hati manakala mahram ini jelek akhlaknya. Atau dia adalah mahram namun seperti bukan mahram. Kenapa? Karena tidak pernah ketemu. Seumur hidup baru ketemu sekali ini. Maka tidak ada padanya rasa mahram. Mahram yang kemudian bolak-balik ketemu dan interaksi. Maka dalam kondisi semacam ini wajib mengambil sikap hati-hati. Di antaranya beliau katakan jangan berduaan. Upayakan untuk tidak berduaan. Kemudian poin pembahasan berikutnya adalah aurat seorang wanita di depan laki-laki ajnabi. Wa amma ma'ada man taqaddama dzikruhum, adapun orang-orang yang selain yang telah disebutkan yaitu suami dan mahram, maka wajib atas orang wanita untuk berhijab dari mereka dengan hijab yang sempurna. Tidak boleh baginya menampakkan sedikit pun dari badannya kecuali karena darurat yang memang betul-betul darurat. Al-Quswa. Ini darurat yang berada dalam puncaknya darurat. Ini. Maka pendapat yang dipilih oleh penulis, ya, semuanya adalah aurat termasuk muka dan telapak tangannya. Dan tidak boleh dinampakkan kecuali karena kondisi darurat semacam pengobatan yang darurat. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab 59 yang memerintahkan untuk yudnina alihina min jalabibihin, menjulurkan jilbab. Demikian juga firman Allah di surat An-Nur ayat yang ke-31, wal yadribna bikhumurihin ala juyubihin, dalam mereka julurkan kerudung-kerudungnya sehingga menutupi kerah-kerah bajunya. Kemudian dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun." Ini di antara alasan ulama yang mengatakan semua badan wanita adalah aurat di depan sesama laki-laki, di depan laki-laki ajnabi. Wanita itu aurat. Kata-kata al-mar'ah berarti seluruh badannya. Maka ketika dia keluar dari rumah, istasyrafah syaitan, maka setan itu menjadikannya nampak menarik. Menjadikannya nampak menarik. Demikianlah dan di antara upaya setan untuk menyesatkan manusia. Maka wanita ketika dia keluar rumah, maka setan berupaya untuk menjadikan wanita ini adalah menampak menarik di hadapan laki-laki ajnabi yang melihatnya. Kemudian fayajibu alal maratil muslimah, oleh karena itu wajib atas seorang wanita muslimah untuk berhijab di hadapan laki-laki ajnabi yang bukan suami, bukan mahramnya, dengan hijab yang syar'i, mundabit, yang kemudian terukur berdasarkan kaidah Quran dan Sunnah. Wahadil hijab syar'i dan hijab syar'i ini wajib memenuhi syarat-syarat yang syarat-syaratnya yang dalil syarat-syarat tersebut adalah Quran dan Sunnah dan telah dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang memuaskan. Dan di antara syaratnya adalah yang pertama, menutup semua badan tanpa pengecualian. Kama dalat alaihi adillah al-mutaqaddimah, sebagaimana berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat. Syarat yang kedua, pakaian tersebut bukanlah pakaian zinah, pakaian daya tarik. Pakaian yang menarik perhatian lawan jenis. Ini, sebagaimana firman Allah dalam di ayat yang telah lewat, janganlah mereka menampakkan zinatahunna, daya tariknya. Dan kata Sa'al al-Albani termasuk daya tariknya, fa'inau bi'umumihi, bahasanya ayat ini bersifat umum, mencakup pakaian luaran jika muzayyanah, jika diberi hiasan yang menarik pandangan laki-laki. Dan ini didukung oleh firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Larangan untuk tabarruj. Demikian juga sabda Nabi SAW, tiga jenis manusia tidak engkau perlu tanyakan tentang mereka, karena mereka adalah orang yang binasa. Yang pertama adalah seorang yang meninggalkan jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin bersama penguasanya, wa asa imamahu, dia durhaka kepada penguasanya dan mati dalam keadaan durhaka. Maka jangan tanyakan tentang dirinya karena dia orang yang celaka. Kemudian budak perempuan atau budak laki-laki yang kabur dari tuannya kemudian meninggal dunia dalam keadaan status kabur dari tuannya. Maka di satu sisi Allah perintahkan budak itu agar jadi budak yang baik, di antaranya dan tidak kabur. Di sisi yang lain Allah perintahkan tuan untuk kemudian memberikan perlakuan yang baik kepada budaknya. Dan yang keempat adalah seorang perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya dan si suami telah memenuhi mu'nata dunia, biaya dunia untuk istrinya. Kebutuhan materi telah dicukupi oleh suaminya setelah suaminya pergi. Fatabarujat ba'dahu. Ba'dahu, setelah suaminya pergi, dia keluar rumah untuk tabarruj. dandan untuk bukan suaminya, maka tidak perlu engkau tanyakan tentang tiga orang ini. Disini diatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang dimaksud dengan tabarut adalah wanita yang menampakkan daya tariknya, wa mahasin, dan daya tariknya, dan menampakkan bagian badan yang wajib ditutupi, yang merupakan bagian-bagian badan yang mendorong dan membangkitkan syahwat normalnya laki-laki. Dan syarat yang ketiga, hendaklah tebal dan tidak transparan. Ya, berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah sekelompok orang yang bersamanya cambuk-cambuk yang besar seperti ekor sapi yang dia pakai untuk memukuli manusia. Dan yang kedua, wanita yang berpakaian namun telanjang. Dan berpakaian namun telanjang di sini mencakup tiga jenis perbuatan, yaitu wanita yang berpakaian namun tidak menutup secara sempurna apa yang wajib ditutup, kemudian wanita yang kemudian pakaiannya tipis, transparan, tidak tebal, demikian juga wanita yang berpakai pakaian ketat. Tiga-tiganya termasuk dalam berpakaian namun telanjang. Dan syarat yang keempat adalah fatfadun, longgar, tidak sempit, sehingga menggambarkan sebagian dari badannya. Diriatkan dari Usamah ibn Zaid radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku pakaian kibti, ketifah yang tebal. Yang pakaian tersebut adalah hadiah dihiyah kalbi untuk Nabi. Ya, maka hal ini menunjukkan bolehnya menghadiahkan hadiah. Nabi dapat hadiah dari dihiyah al-kalbi, kain, kemudian dihadiahkan oleh Nabi kepada Usamah bin Zaid. Ya, boleh menghadiahkan hadiah. Lalu kain yang hadiah dari Nabi tersebut aku berikan dan aku pakaikan pada istriku. Maka Nabi bertanya ketika bertemu dengan diriku, kenapa engkau tidak memakai kain kibti? Maka aku katakan itu kuberikan kepada istriku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkan istrimu untuk meletakkan di bawahnya, yaitu ghilalah. Ghilalah adalah kain tipis yang dipakai sebagai dalaman. Ini namanya ghilalah. Kain yang biasanya tipis yang dipakai untuk dalaman. Karena aku khawatirkan bahasanya pakaian tersebut menggambarkan bentuk tulang-tulangnya. Dinilai Hasan al-Albani di Thamar al-Mustatab. Ya, kemudian syarat yang kelima, tidak kemudian diberi parfum baik bakhur, baik parfum tersebut adalah parfum berupa asap-asapan, asap gaharu dan cendana, ataupun mutayyaban atau parfum yang lain. Berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua wanita yang terkena bakhur, parfum berupa asap, yaitu asap cendana dan gaharu, maka tidak boleh dia sholat isya, yang betul-betul sholat isya berjamaah di masjid bersama kami. Dan yang dimaksud dengan isya yang akhir adalah isya yang betul-betul isya. Kebalikan dari isya al-ula, isya yang pertama, yaitu yang sama dengan maghrib. Dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Musa al-Asyari yang namanya aslinya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, semua wanita yang memakai iter, memakai parfum, lalu melewati sekelompok laki-laki, dia jitu rihaha, lamnya wallahu a'lam nampaknya adalah lam al-aqibah. Lam al-aqibah. Dia jitu rihaha, bukan lam ta'lil. Dia jitu rihaha, dampaknya mereka. Lamnya kita terjemahkan dengan dampaknya. Dampaknya ya jitu rihaha, sekelompok wanita laki-laki tersebut kemudian mencium parfumnya, maka dia adalah wanita yang pelaku zina. Dan syarat yang keenam, tidak menyerupai pakaian khas laki-laki. Berdasarkan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian dalam Jami' Sahih karya Syekh Mukbil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang berpakaian seperti pakaian perempuan dan perempuan talbasu libsata rajuli, yang berpakaian seperti pakaian laki-laki. Syarat yang ketujuh, alla yakuna libasya syuhrah, bukan pakaian yang menarik perhatian dalam artian perhatian untuk jadi bahan pembicaraan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai pakaian dalam rangka mencari popularitas supaya diperbincangkan oleh banyak orang, demikianlah dia lakukan ketika di dunia, maka Allah akan berikan padanya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Di sini dinilai hasan oleh Al-Albani. Al-Albani mengatakan tentang definisi pakaian popularitas adalah semua pakaian yang maksud dengannya adalah mempopulerkan diri di tengah-tengah manusia dan lingkungannya. Baik itu pakaian yang terlalu mahal, yang dipakai tafakhuran dalam rangka membanggakan dunia, berbangga-bangga dengan dunia dan perhiasan dunia, ataupun pakaian yang terlalu jelek, yang dipakai dalam rangka menampakkan zuhud dan riya dengan zuhudnya. Maka dua-duanya adalah pakaian zuhur. Kemudian tanbih catatan tentang haula tahdiyatil wajhi wal yadaini, tentang menutup wajah dan dua telapak tangan. Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan hijab syar'i adalah huwa hajbul mar'ah ma yahrumu 'alaiha idharuhu. Tindakan seorang wanita menutupi hal-hal yang haram untuk dinampakkan. Yaitu tindakan wanita menutupi apa yang wajib ditutupi. Wa aula dzalika, yang paling utama, wa awal dan yang paling pertama, kata beliau adalah menutupi wajah. Karena itu adalah sumber fitnah, sumber godaan lawan jenis, wa mahalu rohbah, dan yang menjadi sebab orang itu tertarik dengan seorang wanita ataukah tidak. Maka wajib atas wanita untuk menutup wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, demikian juga bukan suaminya. Adapun orang yang beranggapan bahasa hijab syar'i adalah menutup kepala, leher, tengkuk, leher, kemudian telapak kaki, betis dan hasta, namun boleh bagi si wanita untuk mengeluarkan wajahnya dan dua telapak tangannya, maka kata beliau, fa inna hadza min a'jabi ma yakun minal aqwal. Mungkin adalah pendapat yang sangat mengherankan. Li'annahu minal ma'lum, karena sudah satu hal yang telah dimaklumi, ana rohbah wa mahalul fitnah, bahasanya sumber atau sebab ketertarikan dan sumber godaan adalah wajah. Fa kaifa yumkinu ayyuqal, bagaimanakah mungkin dikatakan bahasanya syariat itu melarang menampakkan telapak kaki, telapak kaki bagi seorang wanita, namun membolehkan baginya untuk menampakkan wajahnya. Hadza la yumkinu ayyakuna waqi'an fi syariah al-'azimah. Ini satu hal yang tidak mungkin ada. Satu hal yang tidak mungkin terjadi dalam syariat yang agung, yang penuh dengan kebijaksanaan, yang tersucikan dari kontradiksi. Wa kul insanin ya'rifu, dan setiap orang telah tahu bahasanya fitnah ada dalam menyingkap wajah. Itu fitnahnya lebih besar, jauh lebih besar daripada fitnah tersingkapnya telapak kaki. Setiap orang tahu bahasanya mahalu rabbati rijal, yang jadi sebab tertariknya laki-laki terhadap wanita adalah wajahnya. Oleh karena itu ketika kita katakan kepada seorang laki-laki pelamar, sesungguhnya wanita yang kau lamar itu jelek wajahnya namun indah telapak kakinya, ma'akdam ala khidbatiha, maka dia tidak akan maju untuk melamarnya. Namun jika disampaikan kepadanya dia adalah seorang wanita yang cantik wajahnya, akan tapi telapak tangannya atau telapak kakinya atau betisnya nuzulun anil jamal, kurang cantik, Lakana yukdim alaiha, tentu dia tetap maju untuk melamarnya. Fa'ulima bihadha, maka telah diketahui dengan keterangan ini bahasanya wajah adalah awlama yajibu hijabuhu. Anggota badan yang paling utama untuk ditutupi. Dan terdapat 9 dalil dari Quran dan sunnah Nabi SAW dan perkataan sahabat serta perkataan para a'immatul Islam dan para ulama Islam yang menunjukkan wajibnya wanita menutup semua badannya ketika terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wa tadullu, dan menunjukkan ala annahu yajibu alal mar'ah, maka wajib atas seorang wanita untuk menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Walaysa hadza mawdi'u dzikr dzalika, dan namun kesempatan ini bukanlah kesempatan untuk menyebutkan dalil-dalil masalah ini. Wallahu a'lam. Samuk bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala mengatakan, apakah wajah dan telapak tangan wanita itu aurat ataukah bukan? Jawaban beliau, wajah dan dua telapak tangan al-asal fil mar'ah, hukum asalnya untuk wanita adalah aurat. Mengingat sabda Nabi SAW, wanita adalah aurat. Wal ahadits allati waradat fi kashfil wajhi, dan hadis-hadis yang berkenaan dengan membuka wajah yang tegas tidak sahih, yang sahih tidak tegas. Semisal hadis Khus'amiyah, tidaklah tegas menunjukkan bolehnya membuka wajah. Itu wanita yang bertanya kepada Nabi saat haji. Yang wanita tersebut membuka wajahnya. Bahwa sahihun, ini hadisnya sahih, namun dinilai tidak tegas. Contoh yang lainnya adalah hadis Aisyah, yaitu hadis dari Aisyah, perkataan Nabi kepada Asma, Asma, kalau wanita sudah balik maka tidak boleh terlihat kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka di sini tidak sahih, karena yang benar hadis ini mursal, di sini terputus, diriatkan oleh Abu Dawud dalam Marasil, buku kumpulan hadis mursalnya Abu Dawud, dari Hisam bin Abdullah Ad-Dastawai, dari kota ada dari Nabi SAW. Wa aidan, demikian juga Abu Dawud yang meriatkan hadis ini pun sudah mengatakan bahwasanya Khalid ibn Duraik tidaklah berjumpa dengan Aisyah. Maka ini adalah hadis yang kata Samukbil statusnya adalah dhaifun jiddan, wallahul musta'an. Sekian perkataan Samukbil. Hadza ma yasarallahu jam'uhu, inilah yang Allah mudahkan untuk dikumpulkan oleh si penulis. Wa as'alullaha minal maula subhanahu bimannihi wa karamihi ay ja'alahu khalisan liwajhil karim wa yanfa'a bihi al-islam wal muslimin. Seiring dengan memohon kepada al-maula, kepada Allah subhanahu dengan karunia-Nya dan kemurahannya, agar Allah jadikan amal menulis buku ini dan mengumpulkan materi-materinya adalah amal yang ikhlas karena semata-mata mengharap wajah-Nya yang mulia, dan Allah memberikan manfaat dengan sebab buku ini kepada Islam dan kaum muslimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalallahu wassalamu wa baraka ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabathu al-faqirah ila afil ghifar, ditulis oleh seorang wanita yang sangat mengharapkan ampunan al-ghifar, zat yang maha pengampun, Ummu Salamah binti Ali al-Abasi. Ghafarallahu laha wa liwalidayha, amin. Ya, demikian akhir dari apa yang kita baca dari Fatwa Zinati Hawa. Sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan keterangan tambahan dari Mausu'ah Kuwaitiyah tentang aurat wanita. Ya, tentu pembahasan tentang aurat wanita itu ada banyak sisi. Yang pertama adalah aurat wanita di hadapan laki-laki ajnabi. Kalau tadi pendapat yang ditulis oleh penulis buku sama dengan pendapat suaminya Syaikh Mukbil, demikian juga Syaikh Muthaimin, semuanya aurat. Kalau di kemudian Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disampaikan pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, Bahasanya badan wanita seluruhnya adalah aurat untuk laki-laki ajnabi kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini di sini katakan ini adalah pendapat jumhur. Bahwa rada Abi Hanifah dan terdapat keterangan dari Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bolehnya juga menampakkan bagian atas atau menampakkan dua telapak kaki. Pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pendapat yang cukup terkenal di tempat kita, cukup populer di tempat kita tentang telapak kaki, tentang telapak tangan, apakah punggung telapak tangan itu termasuk telapak tangan. Di sini kutipannya malah dari Ibnu Abidin Al-Hanafi. Inna dhahral kaf al-awrah. Menurut ulama yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan, maka punggung telapak tangan itu adalah aurat. Li'anna al-kaf urfan wa istimalam la yasmul dhahrahu. Karena yang namanya istilah al-kaf, telapak tangan, secara urf dan secara praktek, secara amal tidak mencakup punggungnya. Malah di sini kutipannya adalah perkataan Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ya, sedangkan zahir mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semua dari badan wanita adalah aurat untuk laki-laki ajnabi sampai-sampai, ini kalau zahir mazhabnya Imam Ahmad, sampai-sampai kukunya. Maka ya sampai-sampai kukunya pun aurat, itu kalau mazhabnya Imam Ahmad. Oleh karena itu diriatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan, inna man yubinu zaujatahu, siapa yang sudah talak bain dengan istrinya, sudah talak tiga, la yajuzu ayakula ma'aha, maka tidak boleh makan bersama istrinya yang telah dia cerai dengan cerai yang tiga, li'annaha ma'al akli yarokafaha. Karena jika dia makan bareng dengan istrinya yang dia sudah talak tiga tersebut, maka dia lihat telapak tangannya. Ya, kemudian aurat wanita muslimah di hadapan ajnabiyah al-kafirah. Di hadapan wanita non-muslim. Maka keterangan yang ada di sini, jumhur fukoha, mayoritas fukoha, Hanafiyah, Malikiyah, dan pendapat al-asah, pendapat yang kuat dalam madhab Syafi'iyah, ila anal alan mar'atal ajnabiyata al-kafirata karajulil ajnabi binisbatilil muslimah. Bahasanya wanita non-muslim itu malah pendapat jumhur, wanita non-muslim itu seperti laki-laki ajnabi yang dia boleh nampakkan di hadapan wanita non-muslim tersebut adalah apa yang boleh dia nampakkan di hadapan laki-laki ajnabi. Itu malah pendapat jumhur, jumhurul fuqaha. Ya, fala yajuzu an tadhara ila antadhara ila badaniha. Maka tidak boleh wanita non muslim tersebut melihat badannya. Dan tidaklah boleh bagi si wanita muslimah antatajarrat untuk kemudian melepas pakaian di hadapannya. Ini pendapat jumhur, pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Al-Asah ingda Syafi'iyah. Wa muqabil Al-Asah, dan tentu karena ada kata Al-Asah ada muqabilnya, kebalikan dari Al-Asah ingda Syafi'iyah, boleh wanita kafir melihat dari muslimah ma yabadu minha indal mihnah. Adalah apa yang nampak ketika wanita itu beraktivitas masak dan sebagainya ketika di rumah. Kemudian wafirah yang akhir di pendapat yang ketiga menurut Syafi'iyah, boleh antara minha matar al-muslimah minha. Aurat sesama muslimah adalah muslimah di depan wanita kafir sama dengan aurat muslimah di depan sama muslimah. Ini ada tiga pendapat di Syafi'iyah. Ada tiga pendapat kalau di Syafi'iyah. Ada yang sebagaimana pendapat jumhur, yaitu dianggap sebagaimana seperti disikapi sebagaimana laki-laki ajnabi. Ada yang kemudian mengatakan boleh apa yang biasa nampak di rumah ketika beraktivitas, sama dengan mawadi' wudu, ya, anggota wudu. Ada pendapat yang ketiga, ya, sama dengan di Syafi'iyah ada tiga pendapat, dan pendapat yang ketiga mengatakan sama dengan di hadapan sesama muslimah. Sedangkan Hanabilah tidak ada beda antara muslimah dan dhimmiyah. Wala bainal muslim wa dhimmi fil nadhar. Itu kalau pendapat resmi Hanabilah, antara muslimah dengan dhimmiyah non muslim sama. Auratnya di depan wanita dhimmi non muslim sama dengan auratnya seorang muslimah di depan sesama muslimah. Itu pendapat resmi Hanabilah. Namun Imam Ahmad mengatakan dalam satu riwayat, pastinya wanita kafir tidak boleh melihat kemaluan wanita muslimah dan tidak boleh menjadi qabilatan laha. Qabilah artinya dukun beranak, bidan atau semacam itu. Di satu perkataan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh seorang muslimah lahiran dan lahirannya di apa? Ditangani oleh ditangani oleh wanita non muslim. Wanita non-muslim. Itu satu perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Ya, kemudian aurat yang ketiga adalah aurat wanita di depan sesama muslimah. Kalau di sini ini tidak disebutkan adanya pendapat yang lain. Cuma dikatakan fuqaha berpendapat aurat wanita muslimah di hadapan sama muslimah sebagaimana aurat laki-laki di depan sesama laki-laki, yaitu antara pusar sampai lutut. Dan tidak disebutkan adanya pendapat yang lain di sini. Kemudian yang keempatnya, aurat wanita muslimah di depan mahramnya. Kalau Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahasanya aurat wanita di depan laki-laki mahramnya, adalah selain wajah, kepala, tangan, dan kaki. Maka haram bagi seorang muslimah menampakkan dada, buah dada, dan semacam itu. Dan haram bagi mahram semacam bapak melihat anggota-anggota badan tersebut meskipun tanpa syahwat. Malikiyah, Hanabilah, maka mawadi' wudu. Maka tidak boleh terlihat, tidak boleh menampakkan kecuali wajah, ini wudu, kepala, tangan, kaki, semuanya anggota wudu. Itu kalau ini. Namun qadi al-qadi minal Hanabilah, qadi Abu Ya'la, yang mazhabnya Hanabilah mengatakan seorang laki-laki bersama wanita mahramnya itu sebagaimana laki-laki dengan sesama laki-laki, sebagaimana perempuan sesama perempuan, yaitu auratnya adalah pusar sampai lutut. Dan demikian juga ini pendapat Hanafiyah. Aurat perempuan untuk di hadapan mahramnya menurut Hanafiyah adalah antar pusar sampai lututnya. Kalau Syafi'iyah, wa Syafi'iyah yarauna, sedangkan Syafi'iyah memandang bolehnya seorang laki-laki memandang selain pusar dan antara pusar dan selain antara pusar dan lutut dari mahramnya. baik mahram tersebut karena nasab, karena persusuan, ataupun karena pernikahan. Ya. Namun ada pendapat yang lain di Syafi'iyah, wakil, dan pendapat yang lain hanya boleh melihat apa yang nampak biasanya ketika kerja di rumah, yaitu anggota wudu. Ya. Kalau di Syafi'iyah ada dua pendapat. Nah, di Syafi'iyah ada dua pendapat untuk aurat wanita di hadapan laki-laki mahramnya. Satu pendapat mengatakan ya selain antar pusar sampai lutut, pendapat yang kedua dalam di Syafi'iyah adalah hanya menampakkan dan boleh melihat anggota wudu saja. Kemudian tentang mahram itu terdapat perselisihan, apakah laki-laki kafir itu mahram? Bapak yang kafir, saudara laki-laki yang kafir itu mahram ataukah tidak? Ada perselisihan ulama dalam masalah ini. Apakah harus disyaratkan muslim ataukah tidak? Di sini ada kutipan pendapat Hanabilah. Hanabilah mengatakan laki-laki kafir itu tetap yang mahram, itu tetap mahram untuk kerabatnya muslimah. Istidlal yang bagus disampaikan di sini. Dalilnya kan Abu Sufyan datang ke Madinah dalam keadaan musyrik, dia menemui anak perempuannya Ummu Habibah, istrinya Nabi. Maka Ummu Habibah kemudian melipat tempat yang biasa diduduki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak diduduki oleh Abu Sufyan. Namun tidak ada keterangan kalau Ummu Habibah kemudian berhijab di hadapan bapaknya Abu Sufyan. Maka ini menunjukkan bahasanya laki-laki bapak meskipun non muslim mahram. Ya, demikian yang keterangan tambahan yang ingin saya bacakan dari mausu'ah fiqhiyah Kuwaitiyah. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini, dan dengan ini selesailah kajian al-fatwa fi zinati binti Hawa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rida'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.